Kalau menebang, kalau menebang si pohon jati, papan di Jawa, aduhai sayang, papan di Jawa dibelah pelan. Kalaulah hidup, kalaulah hidup tidak berbudi, umpama pokok, aduhai sayang, umpama pokok tidak berbuah. Bunga selasih, si bunga padi, buat diasan, aduhai sayang, buat diasan di dalam taman. Pertama kasih, kedua budi, yang mana satu, aduhai sayang, yang mana satu nak diturunkan. Aduhai sayang,